bisa aku kunjungi kebun binatang, taman bermain, puncak gunung, lembah dan pantai. Aku gembira, tiada beban, banyak hal yang ku pelajari. Berekreasi hatiku senang sekali, banyak tempat wisata yang bisa aku kunjungi, kebun binatang,